kamu. Tiada yang lain di hatiku, yang ada hanyalah namamu. Tak pernah ku membagi kasih, dan tak pernah ku membagi hati. Percaya dan janganlah ragu, tetap 100% cintaku. Meski jauh, aku tetap cinta kepadamu, dan tak pernah ragu. Sepi sendu, aku tetap rindu akan dirimu. Aku cinta kamu, aku sayang kamu. Ku rela menunggu dan tetap menunggu. Aku kangen kamu, aku rindu kamu. Ku selalu menunggu dirimu. Akan dia.